Saya boleh sendiri nggak? Boleh. Karena belum tuh jelas mau ngomong apa gitu ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan ya. Tapi yang jelas perlu saya garis bawahi, saya bukan ustaz ya. Memang bukan ustaz. Jadi memang hari-hari di Indonesia ya saya usaha ya. Kalau saya di seminar ya saya lebih dikenal sebagai motivator biasanya ya. Jadi biasanya gini, ada ustaz ya. Dia low profile, nggak mau dimanggil ustaz, ya kan? Nah, jadi memang aslinya ustaz. Kalau saya bukan low profile, memang bukan ustaz beneran, ya. Nah, jadi yang akan dipanggil ustaz gitu ya, karena belum pantas persennya, ya. Tadi saya sudah tanya sama teman-teman ya sini dan sebelumnya juga sudah gali informasi tentang keadaan teman-teman di sini, ya alhamdulillah ya. Jadi kemarin kita sebelumnya roadshow-nya di Houston, sebelumnya juga pernah di sini ke DC ya, ke Washington DC dan York, alhamdulillah. Nanti yang puncak acaranya saya, seminar saya hari Sabtu. Jadi nanti teman-teman, bapak dan ibu ya, yang mungkin belum sempat datang di hari-hari yang lain, Sabtu tolong datang. Kalau nyesel saya bayar. Itu jadi saya ya. Itu nanti materinya. Kalau nyesel saya ganti deh. Beneran. Dan nanti hari Sabtu itu kita bahas tentang ilmu rezeki ya. Jadi saya pengen teman-teman kalau praktek ilmunya itu nanti kurang dari 40 hari insya Allah pasti ngepek. Itu jadi dari saya. Jadi Sabtu tolong datang. Boleh ya ibu-ibu ya? Jadi saya terus terang, kalau ketemu komunitas di Indonesia itu kadang sedih, kadang senang. Kadang senang, kadang sedih gitu ya. Jadi kalau dia teman-teman di user gitu ya, atau di sini, di BC, di, atau di negara lain ya, di Jepang, di Korea, di Australia, kadang senang, kadang sedih gitu. Senangnya kenapa? Rata-rata ya pulang lah, kalau dibanding dengan Indonesia, pendapatan mereka ya jauh lebih lah ya. Ada yang setiap kali lipat gitu ya. Tapi sedih juga gitu, kenapa? Nggak pulang-pulang soalnya. Ya, ini bapak-bapaknya saya lihat nih ya, udah ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya enggak? Yang lebih dari 10 tahun ada? Ya, semuanya yang kata-kata ya. Kenapa betah di sini? Jadi gini ya, saya mau belakang-belakang boleh ya? Boleh. Boleh ya, oke. Saya di sini bukan untuk menyenangkan orang, saya mesti ngomong kasih solusi. Jadi misalnya kayak saya di Jepang ya, itu rata-rata juga utang karena pendapatan luar biasa dan mereka juga pintar-pintar S2 ya, S3 kerja juga sebagai profesional yang luar biasa gitu ya. Nah cuma sayangnya kalau saking apa ya, katanya lumayan gitu ya, katanya lumayan ya, sebenarnya tak lumayan juga sih ya, karena kebutuhan juga tinggi gitu ya. Tapi kalau katanya sudah lumayan itu biasanya kreativitasnya nggak berkembang, akhirnya akan kerja mulu dia nggak kepikir mau usaha. Lain kalau saya di Mesir, kalau saya di Hong Kong, kalau saya di Korea, nah itu ada yang medium, ada juga yang nggak jelas gitu, ya. Nah, akhirnya yang mereka yang merasa belum tenang ini, belum mapan ini, akhirnya apa? Mereka coba-coba usaha. Kalau coba-coba usaha, insya Allah dapat potensi untuk naik. Nah ini adalah tantangan saya pada hari pertama untuk teman-teman semua di sini, ya. Kita masih ada besok, lusa, dan seterusnya. Teman-teman mesti pasang target, kapan mulai usahanya? Ini beneran saya nggak bercanda loh. Ya, kapan mulai usahanya? Dan mulai usaha itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Nanti saya tunjukin cara-caranya. Simple banget. Saya alhamdulillah dibuat di ini ya, dibesarkan dari keluarga yang miskin lah, dari bilang kayak gitu ya. Waktu kuliah juga dulu di Malaysia sempat 2 hari nggak makan gitu ya. Rumah saya juga di rumah ibu saya gitu ya, rumahnya tipe 21. 21 itu kamarnya berapa? 2 atau 3? Satu, ya. Kamarnya satu, ya. Dari situlah, dari rumah yang sedikit itu, dari keluarga yang sedikit itu, tapi impian saya tetap besar. Akhirnya sekarang alhamdulillah usaha kita lebih dari 100 cabang, salah satunya ini ya. Karena itu saya pakai bukan seperti Ustaz, tapi ini memang baju saya, merek saya ya, Rock Theory ya. Rock Theory ya, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Sebaik-baiknya teori adalah Rock Theory ya. Kalau punya saya soalnya ya. Nah ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan, bisa. Kita juga punya TK sama anak-anak gitu ya, ada SD, ada daycare, itu totalnya sekitar 80-an cabang di Indonesia. Nah, ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita lihat sejarahnya. Nabi kita, ya, Nabi kita siapa? Beda loh ya, jadi Nabi kita Nabi Muhammad, beda dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain profesinya macam-macam, ya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi penggembala, apalagi? Ada juga yang jadi raja gitu ya, jadi apa lagi? Macam-macam. Tapi kalau Nabi kita, profesinya apa? Dagang, bisnis. Istrinya apa? Profesinya? Dagang, bisnis. Oke? Okay? Sahabat-sahabat terdekatnya? dagang juga bisnis. Dan Islam tiba masuk ke Indonesia, siapa yang bawa? Dagang. Ya? Wali Songo, pimpinannya. Siapa namanya? Kebanyakan nonton film, ya. Ini tanya kenapa jadinya bertapa gitu ya, sampai berlumut gitu ya. Itu filmnya kadang-kadang ngaco gitu ya. Mana mungkin orang bertapa sampai berlumut kayak gitu? Kalau dia berlumut nanti nggak sholat, ya ngaco gitu ya. Pimpinannya namanya apa? Maulana Maghribi ya. Sunan Gresik itu wali yang pertama. Nah dia juga pengusaha. Beliau juga pengusaha. Terus pendiri NU, ya, pendiri Muhammadiyah juga pengusaha, ya. Bahkan pengusaha-pengusaha Muslim yang turut membantu kemerdekaan Indonesia. Namanya apa? Serikat Bangsa Islam. Umurnya juga sekarang sudah 100 tahun. Ya. Artinya apa? Islam itu dari A sampai Z. Nabi, istri Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, penyebar Islam, ya. Pimpinan Wali Songo, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, Serikat Bangsa Islam, semuanya pengusaha. Jadi sebenarnya itu rumahnya kita. Ini rumahnya kita. Nah sekarang ini kita malah melenceng. Hobinya cari kerja gitu. Ya. Ada yang otak kirinya buat banget bilang sih kok kalau semua orang jadi pengusaha nanti siapa yang kerja? Tenang saya bilang kalau semua jadi pengusaha nanti kita panggil TKW, tenaga kerja Washington, ya. Jadi boleh-bolehnya kerja sekitar, ya. Kan enak tuh. Kayak Yusuf tuh enak tuh orang Indonesia. Timnya boleh, seneng kan? Ya, timnya boleh. Teman-teman kalau ikut seminar saya di Indonesia juga itu sama. Itu MC-nya, MC ya wartawan, penerima tamu itu boleh semua. Ya. Nah, jadi bisa ternyata. Minimal ya kita buka usaha lah ya, kita membuat diri kita mandiri. Nah, bagaimana cara mulainya? Simple. Tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau punya $1,000, mulai dari $1,000. Punya $2,000, mulai dari $2,000. Punya $10,000, mulai dari $10,000. Itu aja. Masa muluk-muluk. Kita ini kalau pikir usaha, banyak apa? Gedung. Ya, ada ruangan sendiri, ada mesin-mesinnya. Kelamaan kalau kayak gitu. Gak harus. Kalau ada, alhamdulillah. Gak ada, ya alhamdulillah juga. Gitu. Mulai dari apa yang kita bisa. Coba pikirkan, kita orang Indonesia beneran ya. Kita berlama di sini. Nah pikirkan, apa yang ada di sini tidak ada di Indonesia dan itu dibutuhkan. Dan sebaliknya, apa yang ada di Indonesia tidak ada di sini di LA ya, dan itu sangat dibutuhkan. Itu saja kita jual satu produk saja selama hidup kita sampai anak cucu, beneran. Satu produk saja. Nah itu dilakukan oleh teman-teman kita ya, yang di Hong Kong, yang di Mesir. Misalnya teman saya ya, di Mesir. Dia dapat tuh sumbernya tuh, Hajar Aswad. Kamu Hajar Aswad? Eh sorry. Apa? Bukan. Hajar Jahanam, sorry. Oh, betul. Tahu gak? Iya. Nah, ibu-ibu mungkin tahu, dia tahu, bapak lebih tahu ya. Cuma pura-pura gak tahu aja mereka ya. Intinya obat kuat lah, obat kuat ya. Dia bukan satu produk saja. Beres. Ada lagi dong, papirus gitu ya. Nah. Jadi pikirkan satu produk apa? Apa produknya? Saya nggak tahu. Teman-teman yang lebih tahu. Apa yang ada di sini, ya kurang ada di Indonesia, tapi sangat dibutuhkan di Indonesia. Atau sebaliknya. Mulai dari sana. Jadi sambil kita kerja gitu, ya kan bukan berarti langsung berhenti tidak. Sambil kita kerja itu, nah coba itu, lubang itu dibuka. Coba, ya. Lu bisa besar-besar nanti di barang dulu, ya. Titip di hotel dulu. Nah sampai jalan beneran. Teman-teman kerja, katanya gajinya lumayan. Saya mau tanya, lumayannya berapa? Hah? Lumayannya berapa? Nah, saya mau tanya ya. Gajinya tiap tahun naik gak? Naik. Bisa naik, bisa tidak. Kalau prestasi ya naik gitu ya. Inflasi berapa? Kebutuhan anak berapa? Ya. Belum lagi anak-anak kita mulai besar-besar. Belum lagi kesehatan kita merosot. Belum lagi kesehatan dan macam-macam semuanya. Itu satu hal. Belum lagi kalau kita ngomong umat. Ya. Kita perlu bangun masjidnya. Kita perlu bangun rumah sakitnya. Kita perlu bangun sekolahnya. Jadi uang segitu udah gak cukup. Nanti kalau kita usaha, insya Allah tuh ada potensi untuk cukup. Ya? Makanya Islam menggegas umatnya ya, supaya menjadi pengusaha. Makanya Nabi kalau masuk sebuah kota, ini kan kita nih masuk ke sebuah kota nih. Yang pertama dibangun Nabi apa? Masjid dan baitul mal. Kedua adalah pasar. Masjid baitul mal ini baru dibuka nih. Blek, ya. Kemudian adalah pasar. Ya. Nah, pasar jadi ekonomi. Jadi, mohon maaf saya bilang, kenapa misalnya kita untuk sholat saja di sana sulit, enggak kan? Ya kan? Nah, karena kita yang secara ekonomi masih di bawah mereka. Kalau ekonomi kita mending, gak apa-apa bisa digituin. Kita bisa ya punya kekuatan sendiri dan kita punya bergaining yang sangat-sangat kuat terhadap mereka. Nah, jadi saran saya teman-teman harus mulai usahanya. Itu satu ya, jadi sambil kerja, coba cari celahnya satu, apa? Satu, yang kedua apa? Sambil kita kerja ini, ya, coba dipikirkan. Harus dipaksa, saya memang ngomongin tentang rezeki ya, saya tidak bahas tentang amal. Memang saya tuh ngomongin selalu tentang rezeki. Hari rezeki, besok rezeki, sampai hari Sabtu saya bahas tentang rezeki. Saya pengen teman-teman sini rezekinya jauh lebih baik lagi gitu. Ya. Sambil kerja, dari pertama kan kita cari lubang-lubangnya tuh untuk usaha. Yang kedua adalah apa? Investasi. Ada yang ngomong, Mas Ipo, kita ngomongin sini pas-pasan Mas Ipo, gimana investasi? Saya bilang, justru uang yang terbatas kita harus paksa untuk investasi. Kalau orang sudah sangat kaya, nggak perlu investasi. Sudah aman dia. Nah, justru kita yang uangnya rada-rada mepet nih, harus dipaksa investasi. Bisa ternyata. Kayak teman-teman, bapak dan ibu di sini, kan ada memang setiap bulannya kita keluarkan, kita paksa nih ya, uang keluar untuk apa? Bayar cicilan, ada kan? Tagihan, ada kan? Ada kan? Terbukti bisa, investasi juga seperti itu, dipaksain. Kalau nunggu cukup, nggak bakal cukup. Saya aja juga masih memaksakan diri investasi gitu. Ya. Nah, agar apa? Jadi kalau kita investasi rata-rata sebelumnya itu sekitar 10-12%. Ya. Nah, artinya uang kita itu makin turun gitu loh. Kebutuhan kita meningkat. Anak masuk ini ya, masuk SMA, masuk macam-macam, kebutuhannya ada-ada aja gitu ya. Kita perlu rumah yang lebih luas lagi gitu ya, perlu kirim ke kampung, perlu kirim juga untuk ibadah dan lain semuanya gitu. Nah, kalau kita pakai kerja, itu uangnya gini, kebutuhannya gini. Kalau kita nggak investasi, nggak bakal cukup. Ya. Nah, teman-teman, saya tidak jualan di sini. Saya punya program investasi, tapi bukan itu tujuan saya. Teman-teman boleh cari sendiri di sini boleh, di Indonesia boleh. Jadi kalau kita investasikan, uang itu bergerak. Ya, uang itu bergerak. Jadi ini loh ilmunya, ilmu tentang kekayaan ya. Saya kasih tahu ini simpelnya. Mata uang, bahasa Inggrisnya apa? Currency, ya, currency ya. Currency berasal dari kata current. Current artinya apa? Arus. Jadi uang, ya, itu mesti seperti ya arus, bergerak terus menerus. Kalau dia bergerak terus menerus, nilainya akan naik. Kalau dia berhenti, nilainya akan turun. Jadi uang yang kita taruh di tas, di dompet, di tabungan, itu uang yang berhenti, nilainya turun. Gitu. Kalau kita gerakkan, nilainya naik. Bagaimana cara menggerakkan uang? Ada dua cara, ya. Pertama, bisnis. Kedua, sedekah. Nah, investasi ini artinya kita meletakkan uang pada bisnis orang. Gitu. Gitu. Ya. Nah, jadi di situ ada potensi kita uangnya untuk naik semuanya. Saya percaya mungkin materi saya ini bagi sebagian orang mungkin waduh, kayaknya masih berat, masih kok belum kepikiran. Justru itu saya tampil di sini untuk menyampaikan ini. Agar teman-teman itu ekonominya jauh lebih baik lagi. Ya. Saya berharap kayak mana tahu tahun depan saya datang lagi atau 2 tahun lagi datang lagi gitu ya. Saya pengen teman-teman itu udah ya punya satu toko lah sini minimal gitu. Beneran. Tak percaya. Saya dulu kerja di Malaysia lebih parah lagi loh kan. Ya, jadi pelayan, jadi ngangkat barang, ya terus naik jadi supervisor, jadi restoran manager, ya. Abis itu, nah, buka ininya ya, akhirnya kita usaha. Bisa, nggak ada yang mustahil. Saya juga lebih parah dulu mulai malam. Ya. Nah, jadi saya percaya juga teman-teman di sini jauh lebih besar lagi. Nah, supaya kita langsung solutif, langsung memberikan solusi, saya pengen teman-teman, bapak dan ibu, kalau ada pertanyaan, langsung aja ditanya ke saya. Kita jawab sama-sama, kita solusikan sama-sama. Boleh? Boleh ya? Jadi gak bawa wacana, saya gak mau kayak gitu. Wacana, wawasan pembuka, wawasan pembuka, saya gak mau kayak gitu. Saya mau teman-teman itu bawa solusi. Jadi langsung dipraktekkan, seminggu ada hasilnya, 2 minggu ada hasilnya. Saya gak ingin seperti itu. Ya? Saya datang di sini bukan untuk menghibur orang, bukan untuk menentangkan si orang, gak kayak gitu. Ya, saya pengen orang berdua jadi lebih kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya gak sama saya? Atau ada mau sharing gak? Atau kasih tahu kendalanya apa di sini sama saya? Ada? Ibu ada? Ya. Mbak, Bu. Itu investasinya di mana? Kayak di Rumah Aira apa di maksudnya Kalempa itu yang baik di mana? Sama Ibu loh ini. Pak Ipo ya. Ipo aja enggak apa-apa, Pak. ini Pak, saya dulu pernah waktu masih single saya coba bisnis belajar. Tapi dikarenakan ya dulu bisa karena dibantu dengan teman-teman ya, belajar dari teman-teman gitu. Terus setelah menikah, karena pegawai, suami saya pegawai negeri, gajinya pas-pasan, jadi saya harus bantu untuk beli susu ya, untuk anak gitu. Nah, ternyata bisnis itu gak gampang ya, butuh keahlian tersendiri untuk merayu supaya orang itu tertarik dengan barang kita, untuk memasarkan segmen pasarnya. Nah itu tidak mudah gitu. Saya sempat mencoba memasang karena memang bakat ya Pak ya, bakatku butuh ya. Jadi apa? Tapi ternyata nggak bisa. Yang seharusnya saya ditargetkan, ini saya harus dapat untung ya nggak banyak lah, minimal dari $5 misalnya untungnya $1. Tapi ternyata kok bukannya dapat untung malah buntung gitu. Jadi, nah saya mau tanya, ini bagaimana triknya untuk bisa berbisnis supaya mendapatkan sesuai dengan keinginan? Ya, oke, ya. Ini memang yang paling penting mungkin kalau saya melihat bagaimana keluar dari comfort zone, ya. Pertama kita melihat risiko, terus mekanisme pasar, kemudian ekspektasi kita, how to manage. Karena kalau kita keluar dari comfort zone, seperti Bapak bilang, memaksakan. Let's say dengan $1,000 kita paksakan 200, seharusnya itu udah untuk makan misalnya. Dengan satu risiko yang buat kita perhitungkan, how to deal with that, to keluar dari comfort zone, dari kenyamanan kita, yeah. dan mulai quote unquote itu kan sedikit gambling juga, yeah. Tapi kalau kita sudah tahu resikonya ya, itu ya. Terima kasih, yeah. Jadi konennya gini ya, rezeki itu ya, kalau bahasa Arabnya kan risk ya, risky ya, risky. Nah, kalau bahasa Inggrisnya jadinya itu risky, resiko ya. Ini bahasa setan, jangan terlalu mentah-mentah ya. Jadi semakin beresiko, makin banyak rezekinya. Kalau nggak ada resikonya, nggak ada rezekinya. Ambil contoh yang mohon maaf yang resiko. Misalnya kita profesi, mohon maaf, misalnya office boy, nyuci piring, ada nggak resikonya? Ada. Ada, piring pecah. Resikonya kecil, ya, rezekinya juga, potensi rezeki juga kecil. Tapi kalau kita GM, ya, gimana resikonya? Besar nggak? Besar. Besar banget. Rezekinya gimana? Lebih besar. Kalau owner gimana rezekinya? Besar. Jadi rezekinya tanpa batas, potensi risiko juga tanpa batas. Benar nggak? Namanya jadi pengusaha, kayak saya tuh di Indonesia, itu yang dihadapi macam-macam. Dari manusia sampai bukan manusia dihadapi, tau nggak? Benar. Sama jin pun kita hadapi, tau nggak? Jin kita hadapi. Belum lagi di Indonesia itu ada namanya oknum, ya, oknum polisi. Terserah aja nih bilang, oknum pemerintah, ya. Polisi nggak salah, pemerintah nggak salah, cuma ada oknumnya nih, ya, yang malakin kita lah, inilah itulah, belum apa lagi, preman, ya. Nah, itu kita harus hadapi lagi semua, dan nggak bisa lari, nggak bisa ngadu, harus kita hadapin. Dan pernah juga kasusnya waktu itu di TK saya waktu itu, ada makhluk halusnya mah udah kasar gitu, ya. Jadi sampai barang kita dibolak-balik sama dia. Tulisan-tulisan Arab, kan saya punya TK Islam gitu ya. Jadi tulisan Arab itu, ya, tulisan Asmaul Husna semua itu dicopotin sama dia semua, ya. Sampai kayak gitu, jadi mereka udah kasar gitu, udah ini gitu ya. Nah itu sudah dapet semua. Saya tidak kasih tahu yang manis-manisnya aja, ya. Saya kasih tahu juga yang berat-beratnya. Memang itulah yang pengusaha, ya. Nah, kan jadi serem masih pokoknya gitu. Nah ini, ya. Makanya bilang kalau saya gede-gede dulu, mulai apa yang kita mampu. Misal aku contoh, ada tas-tas murah di sini, di Indonesia perlu, ya. Nah, kenapa kita nggak bawa? Atau sebaliknya, ya, dari Indonesia bawa. Awalnya mungkin tanam sendiri, kemudian titip teman, kemudian apa lagi titip di kontainer, ya. Nah, sampai akhirnya bisnis beneran. Jadi mulai dari kecil itu, andai kata jatuh pun nggak berapa jatuhnya. Gitu. Dan pengusaha itu namanya pengusaha. Kalau benar-benar pengusaha, nggak pernah rugi, bisa sama saya. Dari segi uang, dia mungkin rugi. Ya, tapi pertanyaan saya, ilmunya dapat nggak? Relasinya dapat nggak? Dapat. Pengalamannya dapat nggak? Pengalaman itu, relasi itu, ilmu itu bisa digunakan untuk next-nya, langkah yang berikutnya. Ya, ini tantangan saya buat teman-teman ya di sini. Jadi jangan yang merasa kita ngomong comfort zone, belum tentu comfort loh beneran. Tagih di mana-mana, ya kan? Uang memakan inflasi, katanya itu comfort zone tapi nggak comfort. Ya, katanya comfort zone tapi nggak comfort itu. Nah, saya tidak mengajukan langsung berhenti tidak ya. Tapi coba sambil ini kita pikirkan celahnya apa gitu. Ya. Jangan sampai kadang-kadang gini loh. Kan nikmat itu salah satu adalah waktu, kesehatan. Mumpung ada waktu masih sehat, manfaatkan. Jangan sampai normal saya bilang, udah berumur, bergerak udah enggak bisa, gesit juga udah enggak ada, pikun udah mulai nambah, baru kita kepikir mau bisnis, udah benar. Ya. Oh, sekarang masih segar-segar ini ya. Masih bisa nih ya, ngomong sama saya masih nyambung kok ya. Nah. Jadi sebelum masa itu datang, kita antisipasi dari sekarang. Oke? Ini saya mau ngomong nih sama teman-teman semua di sini. Bapak Ibu jadi direktur sekalipun, itu jabatan direktur tidak bisa diwariskan ke anak, tahu enggak? Iya. Tapi punya warung di kampung, warung bisa diwariskan, tahu enggak? Iya. Itu bedanya pengusaha dengan ini gitu. Ya? Nah, itu bedanya, ya. Dan kalau kita kelola dengan benar, ada potensi insya Allah untuk tumbuh dan berkembang semuanya. Nah, tadi teman-teman sebagian sudah katakan saya sudah coba apa, tapi gagal. Jadi memang dia tidak gampang, ya. Memang tidak semudah kalau kita ya jalan biasa gitu. Caranya gimana meredam ya potensi kegagalan? Saran saya, jadi gini loh, pengusaha, jadi gini, apa-apa saja itu ada komunitasnya. Orang soleh ada komunitasnya, oke? Okay? Orang Bandung juga ada, ya. Orang-orang ugal-ugalan juga ada komunitasnya gitu, ya. Karyawan juga ada komunitasnya. Ismi ada juga, pengusaha juga ada. Kita selama ini belum ketemu orang kayak gini, makanya sulit. Kalau ketemu sama komunitasnya udah enak, itu yang saya lakukan dulu. Jadi ada komunitasnya memang yang pengusaha dan calon pengusaha. Kita ketemu nih rupiah tiap minggu, tiap dua minggu. Nah kan dapat ilmunya, ya. Ya kita langsung minta ilmu gitu, tapi karena ngobrol-ngobrol tahu gitu, beneran. Karena kalau karyawan kalau ketemu obrolan dia apa? Oh di sana gajinya gede loh, tunjangannya gede loh, ya. Nah ini hari liburnya bisa satu minggu lah, ngomong kayak gitu tuh. Kalau calon pengusaha ketemu beda, itu ada toko kosong loh. Ini ada barang mau masuk di sini, ya belum ada yang megang jadi distributor loh. Nah jadi cara ngomongnya udah beda. Nanti otomatis solusi yang dibawakan juga akan beda. Nah saya pengen teman-teman buka itu semuanya, ya. Kalau belum ada ketemu dengan pengusahanya, minimal calon pengusahanya ngumpul ketemu gitu. Kalau pengen soleh, kata Opik ya, Opik tahu ya, yang nyanyi Tembuati ya. Kalau pengen soleh, ngumpul sama orang. Soalnya pengen jadi pengusaha, kumpul sama orang yang pengen juga jadi pengusaha, jadi yang terkenal, ya. Dan langsung besar nggak apa-apa. Kayak kemarin saya di Houston, ya, itu ada mbak-mbak, ya, yang paling awam lah. Kalau kita ngomong secara ekonomi dia paling inilah kayaknya dia itu, ya. Tapi karena dia gigi, itu dia jualan tempe. Nah akhirnya ibu-ibu pejabatnya udah kalah sama dia, ya. Bisa tuh, ya. Nah memang nggak keren jual tempe, ya kan? Tapi dunia keren. Kayak saya jual kaos, apa kerennya? Gak keren, gak yakin lah. Kalau kerja di kantor kan keren tuh, ya, pakai dasi, pakai ini, kaos doang. Tapi ada 80 cabang di Indonesia, ya. Nah, jadi itu dia. Kebanyakan kita tidak mau jadi pengusaha itu gara-gara apa? Pengusaha tuh awal-awal gak kelihatan keren, kartu nama gak ada, dasi gak ada, ya, kantor juga gak ada. Apa yang ada coba? Nah, gara-gara kayak gitu tuh. Jadi lupakan dulu gengsinya. Dibanyakin itu aksi. Kalau banyak aksi, nanti otomatis bergengsi. Kalau kita kaya, otomatis bergengsi, tenang aja. Tapi kalau kebanyakan gengsi, gak bakal kaya. Beneran? Pengen gak jadi orang kaya nih? Gak pengen? Saya baru dapat kabar dari salah satu TV di Indonesia, ya, ada seorang ustaz ceramah. Tapi ceramah ini dari mana-mana ada, ya, cerita dia, bahwa Nabi-Ku berdoa jadi orang miskin. Nabi berdoa agar jadi orang miskin, ya. Dan disampaikan juga sama dia bahwa orang kaya masuk surga itu lama katanya, ya. Jadi sampai merangkak ke surga, ya. Hisabnya lama, hitung-hitungannya lama. Benar nggak? Ya? Gitu loh. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Karena sama-sama ujian, mending kaya aja saya bilang. Benar nggak? Ini. Benar nggak ini? Kaya ujian, miskin gak ujian nih ya, kaya aja sekalian, ya. Nah, terus Nabi dibilang, ini penting ya, saya selalu sampaikan setiap kali ya saya ketemu muslim. Dibilang itu dia doanya sangat populer, bahwa Nabi itu pernah berdoa agar menjadi golongan miskin, benar nggak? Doanya ada, doanya benar, tapi terjemahannya salah. Oke? Nabi itu berdoa kurang lebih kayak gini ya, yang populer di Indonesia dan di mana-mana. Ini selalu tersebar. Teman-teman boleh cek sendiri lah. Ya Allah, jadikan aku golongan yang miskin, masukkan aku ke surga bersama golongan yang miskin. Itu doa Nabi. Betul doanya? Doanya betul, terjemahannya salah. Nabi itu berdoa, masukkan aku menjadi golongan yang sedikit. Masukkan juga aku ke surga bersama golongan yang sedikit. Golongan yang kolil. Kolil itu artinya sedikit, bukan miskin. Nah, di Indonesia populer itu miskin. Terus yang sangat populer lagi sampaikan bahwa orang kaya itu masuk surga itu 40 tahun lebih lama. Saya cek tuh hadis. Lemah. Ya? Ada lagi hadis lain. Itu sangat populer juga di Indonesia. Jadi makanya orang Islam kita itu gak ada yang kaya. Dibilang lagi apa? Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di zaman Nabi, ya, paling dermawan, paling kaya pun dermawan, ternyata masuk surga dengan neraka. Ya, coba bayangkan, udah kaya dermawan, ternyata masuk surga dengan neraka, ngapain kita kaya coba? Itu udah sahabat Nabi loh, apalagi kita. Saya cek juga tuh hadis, sangat-sangat lemah. Ya, nah, tapi itu yang populer. Sehingga akhirnya orang Indonesia, Muslim Indonesia nggak pengen kaya rata-rata. Bahkan pendahulunya kaya semua. Pendiri NU, dari Muhammadiyah, Serikat dan Islam itu kaya semuanya. Maulana Maghribi dari Wali Songo juga, itu juga kaya. Ya, kita ini gak kaya, yang awalnya kita gitu. Sekarang sunnah kekayaan ini, sunnah perdagangan ini sekarang dilakukan oleh teman-teman kita yang Chinese. Mereka yang dagang sejak kecil. Oke? Okay? Mereka juga yang melakukan, yang berusaha mendapatkan ikhtiar kekayaan. Nah, cuma bedanya mereka kekayaan itu semata-mata di dunia, itu senang-senang. Kita insya Allah sebagai bekal. Itu bedanya. Mohon maaf, kita di sini sudah punya masjid nggak? Ya? Apa puas kayak gini terus? Saya mau tanya, puas nggak kayak gini terus? Hah? Mau warisan apa kita anak-anak kita? Anda kata memang kita mulai di sini ntar. Ini lagi gitu. Ya, ya konjen ngasih ini, alhamdulillah sangat bagus kita syukuri. Tapi kan maksudnya kita punya masjid sendiri. Nabi masuk ke sebuah kota dibangun pertama masjid. Kenapa kita nggak bangun? Ya. Nah, mungkin salah satu alasannya karena ekonomi kita yang kurang. Makanya amat penting kalau kita jadi pengusaha. Salah satu hadis Nabi mengatakan 9 dari 10 bagian kehidupan berada di perniagaan, di perdagangan. Bahasa sayanya 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan, ada di bisnis. Oke? Nah, jadi kalau kita kerja itu baru 1/10. Kalau bisnis baru 9/10. Jadi ada 10 pintu rezeki itu ya, 9 buat pengusaha. 1 buat siapa? 1 buat investor. Terus karyawan dapat apa? Sisa-sisa kalau ada, ya. Benar sih bilang ya, sisa-sisa kalau ada, ya. Nah, kenapa kita ya, coba lihat ya, di Amerika, di Indonesia, di Jakarta, ataupun di kota kita masing-masing di Indonesia, kita selalu disetir oleh yang lain. Karena apa? Karena kitanya lemah, karena kitanya miskin. Di Indonesia tuh, kita pergi ke Jakarta, mau cari tempat sok, itu Jakarta loh, Indonesia loh yang muslimnya paling banyak katanya ya, sedunia, ya. Itu mau kita masuk ke mall, cari musholanya sulit, benar nggak? Paling bau, paling jauh itu musholat kita. Gabung dengan tempat parkir itu, coba. Karena apa? Yang bangun mallnya bukan muslim, bukan kita. Tapi coba bayangkan kalau kita jadi pengusaha, kita bisa meletakkan, ya, mallnya di mana, musholanya di mana. Teman-teman pergi tuh ke Alam Sutera misalnya. Yang bangun bukan kita. Akhirnya apa? Cari masjid di sana setengah mati. Ya? Sulitnya. Karena yang bangun bukan kita. Makanya Nabi bilang apa? Sebaik-baiknya harta mesti berada di tangan orang beriman. Jadi mesti di tangan kita semua. Agar kita bisa bangun masjidnya di sini. Di Jakarta dan dimanapun. Benar gak ini? Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi sebaik-baiknya harta itu mesti di tangan kita semua. Nih. Orang soleh, orang beriman. Agar apa? Kita bisa mengendalikan dunia ke arah kebaikan. Benar gak? Ya, jadi mulai dari sana. Nah, soal investasi, misalnya gini, ada teman kita mau buka usaha atau sudah jalan usahanya. Saran saya mau investasi pada usaha yang sudah jalan. Kayaknya potensinya bagus nih. Nah, kita investasi di sana. Bisa. Ya. Saya punya juga program investasi, tapi enggak usah saya lah. Nanti kalau saya nanti ngomongnya nanti soal saya enggak netral gitu. Dipikir nanti semua jualan saya enggak mau. Juga bisnis itu tidak boleh jualan, hadisnya ada, ya. Nah, udah lakukan aja di mana gitu. Jadi usaha teman kita ini mau berkembang, nah kita invest. Dapat di share ke kita berapa? 20%, 30% atau berapa? Jadi kita capek-capek kerja, ada lagi uang yang bekerja. Ini ada perintahnya, ya, ada anjurannya dari siapa? Dari Umar. Umar mengatakan apa? Ini nasihat untuk pekerja. Dia bilang apa? Wahai pekerja, jangan habiskan semua upahmu. Sebagian belikan apa? Sebagian belikan kambing, sebagian belikan ladang. Itu perintahnya Umar. Artinya apa? Jadi Umar 1400 tahun yang lalu telah memikirkan. Jadi uang kita ini jangan habis terus. Buat ya adalah macam-macam, pasti habis lah. Namanya uang pasti habis gitu kan. Nah, kita masih paksa tuh duit 10%, 20%, 20% tarik untuk apa? Investasi, beli apa? Beli kambing, beli domba, beli ya properti, itu kata umat. Jadi kita bekerja, ada aset yang bekerja. Nah, jadi dua loh, jalan. One day kita stop bekerja, suatu hari kita stop bekerja, ini jalan terus. Ya, ini jalan terus. Ya. Nah, saya pengen teman-teman mulai memikirkan itu. Ya, take action. Mumpung Ramadan, saya bilang Ramadan ini adalah momentum perubahan yang terbaik. Tidak ada lagi hari lebih baik ketimbang Ramadan ini, saya bilang. Minta sama Allah benar-benar, pikir benar-benar, tolong ya Allah tunjukkan aku jalannya. Saya minta kayak gitu sama Allah beneran. Ya. Saya tuh kalau ini ya, saya bilang ya Allah, aku tidak tahu jalannya ya Allah. Menuju sana aku enggak tahu, engkau tunjukkan aku jalannya. Aku ini doif ya Allah, gimana caranya aku enggak tahu. Ya. Aku ini doif, mampukan aku, kuatkan aku untuk nyampe di sana. Nah, saya berharap teman-teman juga menyisipkan doa itu ya, ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Nah, besok kita akan bahas ilmu rezeki yang lain. Kita akan stop bahas tentang bisnisnya gitu ya. Kita bahas bisnisnya hari ini aja. Besok kita akan bahas yang lain lagi. Insya Allah lebih seru. Hari Jumat kita bahas lagi materi yang lain. Dan hari Sabtu adalah puncaknya. Jadi saya ini, teman-teman kalau ikuti semua, alhamdulillah bagus. Tapi kalau memang waktunya terbatas, saran saya paksain untuk ikut yang sesi Sabtu. Ya, itu puncak materi saya. Kita bikin seminar, ya bukan ceramah. Ini seminar agak beda, jadi ada visualnya, ada videonya, ada macam-macam semuanya, insya Allah berbeda. Ya, itu kalau saya tampil di Indonesia itu bayarnya lumayan lah, ya 3 kali tampil ya bisa beli mobil 1 gitu ya. Nah, bawain materi itu, ya bawain materi itu. Nah di sini ya kita alhamdulillah sama-sama kita ya kita amal lah ya sama-sama sosial sama-sama gitu. Jadi tolong paksain untuk ikut materi itu pada hari Sabtu. Jam berapa kita Sabtu? 9 ya, jam 9 kita dari sini lah. Buka puasanya di sini, terus kita jam 9 teng, insya Allah kita mulai gitu. Nah itu janji dari saya, kalau dipraktekin insya Allah kurang dari 40 hari pasti nyampe, terasa tuh. Jadi materinya namanya 7 keajaiban rezeki. Itu alhamdulillah saya sudah seminarkan di 4 benua ya, dengan total alumni hampir 300.000. Tahun di Indonesia sekarang jadi seminar terbesar. Bukunya juga sekarang selama 3 tahun jadi nomor 1 terlaris. Dan salah satu singkatnya insya Allah tahun depan akan difilmkan ya. Nah, saya pengen bawain materi itu teman-teman, khusus eksklusif buat teman-teman di LPI. Boleh ya? Boleh. Jadi ya, sama saya datang ya hari Sabtu ya. Insya Allah hasilnya pasti loh. Nah, iya, kalau tahu ilmunya insya Allah gak main-main ya. Bayangkan kita ngomong ya, saya datang besok, kalau apa? Kalau Bapak saya mengizinkan. Jangan sembarangan satu nama Bapak loh, kalau kita gak niat ya. Nah, ini kita bawa nama Allah loh. Jadi kalau ngomong insya Allah artinya benar-benar datang, kecuali Allah menghendaki takdir yang lain. Ya, saya pulang tadinya ya, boleh ya? Boleh. Okay. Mungkin itu saja untuk malam hari ini sebagai preview. Sengaja saya bikin panas semuanya ya, dan saya percaya di kepala kita masih blank ya, tak apa-apa ya. Nah, saya berharap teman-teman berpikir semuanya. Oke, okay, itu saja dari saya untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.